بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله kita lanjutkan kajian kita pembahasan tentang puasa pembacaan dari kitab Al-Fiqhul Muyassar. Pada kajian sebelumnya kita bawakan penjelasan muallifun tentang bab yang kedua di antara udzur-udzur sebab yang bolehkan seorang berbuka tidak berpuasa di bulan Ramadan dan pembatal-pembatal puasa. Ada dua pembahasan dalam bab yang kedua ini. Yang pertama tentang uzur atau sebab yang bolehkan seorang berbuka atau tidak berpuasa di bulan Ramadan. Yang pertama dengan sebab al-marad wal kibar, sakit dan lanjut usia, tua. Seorang yang sakit apabila dia berpuasa mengalami masyakkah, kesulitan menjadikan sakitnya semakin parah atau menghambat kesembuhannya, diberikan keringanan, boleh tidak berpuasa selama sakit. Ketika sembuh nanti di luar Ramadan mengqadha sesuai dengan jumlah harinya sakit yang diharapkan kesembuhannya. Adapun sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya, sakit yang parah, demikian juga seorang yang sudah tua, lanjut usia, tidak mampu lagi berpuasa seterusnya, maka dia boleh berbuka, tidak berpuasa di bulan Ramadan, dan menggantinya dengan fidyah. Memberikan makan setiap harinya, setiap satu hari, satu orang miskin. Karena fidyah di awal kewajiban puasa Ramadan Allah jadikan sebagai amalan yang setara sepadan dengan puasa. Di awal kewajiban puasa Ramadan Allah berikan pilihan, boleh berpuasa, boleh tidak berpuasa, menggantinya dengan fidyah. Maka bagi mereka yang tidak mampu berpuasa selama-lamanya, apakah karena sakit atau karena lanjut usia, maka dia menggantinya dengan fidyah. Kita lanjutkan penjelasan muallifun hafizahumullah taala masih berkaitan dengan bab yang kedua, di antara sebab-sebab yang bolehkan seorang berbuka atau tidak berpuasa di bulan Ramadan. Qala muallifun hafizahumullah taala, atsani, sebab yang kedua, as-safar. Safar dalam perjalanan. Sedang safar. Fayubahu lil musafir al-fitr fi Ramadan. Diperbolehkan bagi seorang musafir berbuka tidak berpuasa di bulan Ramadan. Wa yajibu al-qadha, dan wajib mengqadanya. Berapa hari dia tidak berpuasa selama safar, maka dia harus mengqadanya di luar Ramadan sesuai dengan jumlah harinya. Liqauli ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 184, "Faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar." Barang siapa di antara kalian sakit atau sedang safar dalam perjalanan, kemudian dia tidak berpuasa, berbuka, maka hendaknya menggantinya di hari-hari lain di luar Ramadan sesuai dengan jumlah harinya. Wa qali ta'ala, demikian juga berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala pada ayat yang berikutnya, Faman syahida minkum syahra falyasum. Wa man kana maridan aw ala safarin fa'idatun min ayyamin ukhra. Barang siapa di antara kalian menyaksikan bulan Ramadan, maka hendaknya harus berpuasa. Dan barang siapa sakit atau sedang safar, kemudian berbuka, tidak berpuasa, maka hendaknya menggantinya di hari-hari lain di luar Ramadan sesuai dengan jumlah harinya. Waliqali sallallahu alaihi wasallam liman sa'ala 'an siyami fi safar. Demikian juga dalil dari sunnah dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Bukhari ketika beliau ditanya tentang berpuasa dalam safar. Beliau menjawab, "In syi'ta fasum wa in syi'ta fa'aftir." Jika kau mau, silakan tetap berpuasa, dan jika kau mau, silakan boleh berbuka. Tidak berpuasa, namun mengqadanya. Wa kharaja ila Makkah shaiman fi Ramadan. Demikian juga dalam hadis yang lainnya dalam riwayat Bukhari, beliau keluar ke Makkah ketika Fathu Makkah dalam keadaan berpuasa di bulan Ramadan. Falamma balaghal Kadid, tatkala beliau sampai di sebuah tempat yang bernama Kadid, aftar, beliau berbuka, membatalkan puasanya. Fa aftara an-nas, maka manusia kaum muslimun pada saat itu yang ikut berperang bersama Rasulullah, mereka juga ikut berbuka, ikut membatalkan puasanya. Karena dengan mereka berbuka ketika berjihad, ini lebih kuat dalam menghadapi musuh-musuh. Dari dalil ini yang dibawakan oleh muallifun hafizhahumullah taala, baik dari Al-Qur'an maupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan kepada kita bahwa safar, seorang yang sedang dalam perjalanan, diberikan keringanan, boleh berbuka, boleh tidak berpuasa selama masih safar sampai dia kembali ke daerahnya. Dan diperintahkan mengqadha di luar Ramadan sesuai dengan jumlah hari, berapa hari dia tidak berpuasa selama safar. Wa yubahu al-fitru fi safari at-tawil alladhi yubahu fihi qasru as-salah. Diperbolehkan tidak berpuasa yaitu dalam perjalanan yang panjang. Safar tawil, perjalanan yang panjang, yang jauh, yang diperbolehkan padanya mengqasar salat. Salat yang 4 rakaat diqasar menjadi 2 rakaat. Wa huwa ma yuqaddar bi 48 milan, yaitu diperkirakan jaraknya, jauhnya perjalanan 48 mil. Au ay hawali 80 kilometeran, yaitu sekitar 80 kilometer. Ini tentang safar yang mu'tabar, perjalanan sejauh apa diperbolehkan untuk tidak berpuasa, mendapatkan uzur, keringanan-keringanan safar, apakah itu boleh berbuka di bulan Ramadan tidak berpuasa. Demikian juga keringanan-keringanan yang lainnya, mengqasar salat, menjamak salat, tidak wajib salat Jumu'ah dan yang lainnya. Ini diperisikan oleh para ulama berapa batasan safar, berapa jauh dikatakan perjalanan itu disebut dengan safar. Pendapat yang lebih kuat dari beberapa pendapat para ulama yang dipilih oleh Syekh Islam Ibnu Taimiyah, Syekh Ibnu Utsaimin dan yang lainnya, bahwa ini dikembalikan ke urf, ke kebiasaan daerah masing-masing. Kapan perjalanan dari satu tempat ke tempat yang lain mereka anggap sebagai safar, mereka hukumnya sebagai safar, maka berlaku hukum-hukum safar. Kapan perjalanan dari satu tempat ke tempat yang lain mereka anggap bukan safar, belum safar, maka tidak berlaku padanya hukum-hukum safar. Ini jika urfnya jelas. Jika kebiasaan daerah tersebut jelas, maka dikembalikan ke urf. Namun jika urfnya tidak jelas, kebiasaannya tidak jelas, tidak tahu, maka lebih hati-hati seperti yang disebutkan oleh muallif di sini. yaitu perjalanan sekitar 80 km baru dihukumi safar. Ada perjalanan yang masih yang dekat, tidak jauh, misalnya 20 km, 30 km, 50 km, ini belum berlaku hukum-hukum safar padanya. Kayak misalnya dari sini, dari Jeneponto ke Makassar, berapa kilometer? 100 lebih. Nah, berarti sudah dikatakan safar. Nah, perjalanan dari sini ke Makassar, nah, dari Jeneponto ke Makassar, sudah dihukumi safar, berlaku padanya hukum-hukum safar. Contoh lain misalnya dari Jeneponto ke Bantaing misalnya, kurang dari 80 km. Ini belum berlaku hukum-hukum safar padanya. Kemudian kata muallifun hafizhahumullah ta'ala, wa safar bihu lil fitri fi ramadhan huwa safar mubah. Dan safar yang memperbolehkan, yang diperbolehkan untuk berbuka di bulan Ramadan, tidak berpuasa di bulan Ramadan, adalah safar yang diperbolehkan. Safar mubah. Fa in kana safara ma'siyatin aw safaran yuradu bihi tahayyul 'alal fitr. Adapun jika safarnya safar ma'siyat, safar tujuannya ma'siyat, apakah tujuannya untuk minum khamar, tujuannya untuk berjudi, tujuannya untuk maksiat-maksiat yang lainnya, bukan safar yang diperbolehkan atau bukan safar yang disyariatkan, atau safar yang dimaksudkan adalah hilah, tipu daya agar bisa berbuka, sebenarnya dia tidak ada kebutuhan untuk safar, sebenarnya tidak ada hajat yang mendorong dia untuk safar, sengaja dia safar supaya bisa berbuka. Ini kata beliau, lam yubih lahul fitr bihadha safar. Maka tidak diperbolehkan dia berbuka, tidak berpuasa dengan safar yang seperti ini. Safar maksiat atau safar tipu daya, hilah, agar bisa tidak berpuasa. Wa in shama al-musafir sahha shaumu wa jazaa'. Dan jika seorang yang safar berpuasa, puasanya sah dan ajizah, mencukupi, teranggap mu'tabar. Ya, seorang yang safar diberikan keringanan, boleh berbuka tidak berpuasa, mengqadanya di luar Ramadan. Namun jika dia tetap berpuasa, puasanya sah. Li hadithi Anas radhiyallahu anhu, kunna nusafiru ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam falam ya'ib as-shaim 'an al-muftir wa la al-muftir 'an as-shaim. Dalam riwayat Bukhari dari sahabat Anas bin radhiyallahu anhu, kami pernah safar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka orang yang berpuasa di antara kami tidak mencela yang tidak berpuasa. Demikian pula yang tidak berpuasa tidak mencela yang berpuasa. Mereka safar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagian mereka tetap berpuasa, sebagian yang lainnya berbuka, tidak berpuasa. Dan tidak saling mencela antara satu dengan yang lainnya. Rasulullah menyetujuinya. Menunjukkan orang yang safar jika dia ingin tetap berpuasa, boleh sah puasanya. Walakin bi syarti alla yashqa 'alaihi shum fi safar. Akan tapi dengan syarat puasa dalam safar tidak memberatkannya. Puasa dalam safar tidak memberatkannya. Misalnya safar dengan pesawat misalnya, atau dengan mobil misalnya yang enak, nyaman, dia tidak merasakan lelah dalam safarnya. Seperti ini, jika dia tak berpuasa, bagus, lebih afdal dan sah puasanya. Fa in syaqqa 'ani aw adarra bih, namun jika puasa dalam safarnya memberatkannya atau membahayakannya. Fal fitru fi haqqihi afdal. Maka berbuka bagi dia, tidak berpuasa bagi dia, itu lebih afdal. Akhdan bir rukhsah, mengambil keringanan. Li'anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ra'a fi safar rajulan sha'iman qad dhallila alaihi min shiddatil har. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, beliau melihat dalam safar beliau ada seorang sahabat yang sedang berpuasa dinaungi oleh sahabat yang lainnya dari teriknya, panasnya terik matahari. Watajamma'an nasu haula, dan manusia berkumpul mengelilingi sahabat tersebut yang kelelahan berpuasa dalam safarnya. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah bersabda, laisa minal bir asyamu fis safar. Bukan termasuk kebaikan berpuasa dalam safar bagi yang keadaannya seperti ini. Puasa dalam safar memberatkannya atau membahayakannya. Adapun bagi mereka yang dalam safar, berpuasa dalam safar tidak memberatkannya, tidak menimbulkan bahaya ataupun masyakkah, maka bagi dia lebih afdal tetap berpuasa. Dan itu adalah albir, termasuk kebaikan. Sebagaimana Rasulullah dalam sebagian safar beliau tetap berpuasa. Dan yang dilakukan oleh beliau itu adalah albir, kebaikan. Adapun hadis ini yang menyatakan tidak termasuk kebaikan berpuasa dalam safar jika keadaannya seperti ini, yaitu safar, puasa dalam safarnya menimbulkan masyakkah, memberatkannya atau bisa membahayakannya. Ini sebab yang kedua, uzur yang kedua yang dengannya seorang diperbolehkan tidak berpuasa di bulan Ramadan, yaitu safar, dan diperintahkan mengqadanya di luar Ramadan sesuai dengan jumlah harinya. Kemudian yang berikutnya, atsalis, yang ketiga, al-haid wan nifas. Haid dan nifas. Ini khusus bagi perempuan. Fal mar'atu idza ataha al-haid aw an-nifas tuftiru fi Ramadan wujuban. Maka perempuan jika datang hari haidnya atau nifas, maka dia tidak berpuasa di bulan Ramadan. Wajib, selama haid, selama nifas, wajib, tidak boleh berpuasa di bulan Ramadan. Wa yahrumu 'alaiha shaum, dan haram atasnya berpuasa. Walau shamat lam yasihha minha, seandainya dia berpuasa dalam keadaan haid atau nifas, puasanya tidak sah. Puasanya tidak sah. Li hadits Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu. Berdasarkan hadis dari sahabat Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam riwayat Bukhari, ketika ditanya kenapa perempuan ditakan kurang akalnya, kurang agamanya, kalau beliau menjawab, alaisa idza hadha lam tusalli wa lam tasum fadzalika min nuqsani diniha. Bukankah perempuan apabila haid dia tidak berpuasa, tidak juga salat, maka itulah dikatakan perempuan kurang agamanya. Wajib alaihi mengqadha, dan wajib atas keduanya mengqadha sesuai dengan jumlah harinya. Misalnya haid selama satu pekan, maka wajib mengqadha di bulan Ramadan sebanyak 7 hari satu pekan. Misalnya nifas selama Ramadan misalnya 20 hari, maka wajib mengqadha di bulan Ramadan 20 hari. Laqali Aisyah radhiyallahu anha, bersangkan ucapan Aisyah radhiyallahu anha dalam riwayat Bukhari Muslim, kana yusibuna dhalik fa nu'maru bi qada'is shaum wa la nu'maru bi qada'is shalah. Menimpa kami hal itu, haid kaum wanita, kami diperintahkan mengqadha puasa dan tidak diperintahkan mengqadha salat. Yang merintahkan mereka adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini para sahabat jika mereka mengatakan kami diperintah, kami dilarang, walaupun tidak disebutkan yang merintah mereka siapa, dihukumi marfu. Dihukumi marfu termasuk hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena yang merintah mereka adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sebab yang ketiga, seseorang diperbolehkan tidak berpuasa di bulan Ramadan. Dan ini khusus bagi perempuan, yaitu haid dan nifas. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, ar-rabi', ini juga khusus bagi perempuan, al-hamlu war-radha', mengandung dan menyusui. Fal-maratu idha kanat hamilan aw murdi'ah, perempuan jika sedang hamil atau menyusui, wa khafat 'ala nafsiha aw waladiha bisabil shaum, dan dia khawatir terhadap dirinya atau anaknya dengan sebab berpuasa, berpuasa dalam keadaan hamil atau berpuasa dalam keadaan menyusui, dia khawatir jika dia berpuasa akan membahayakan dirinya atau membahayakan anaknya, janin dalam kandungnya atau anak yang dia susui. Jazalah al-fitr, boleh baginya untuk berbuka, boleh baginya tidak berpuasa. Lima roh Anas radhiyallahu anhu, berdasarkan hadis dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, yang diriwayatkan oleh sahabat Anas radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna Allah wada'a 'anil musafiri syatr as-salati was-shaum wa 'anil hubla wal murdi'i as-shaum. Sesungguhnya Allah meletakkan dari orang yang safar setengah salat dan puasa, dan dari perempuan yang mengandung dan perempuan yang menyusui Allah letakkan kewajiban berpuasa, itu boleh berbuka dan diperintahkan untuk qadha. Wa taqdil hamilu wal murdi'u makan al ayyam allati aftarataha, dan perempuan yang hamil dan perempuan yang menyusui mengqadha sesuai dengan jumlah hari-hari yang dia berbuka padanya. Wa dhalika in khafat 'ala nafsayhima, ini demikian jika keduanya khawatir terhadap diri mereka. Cukup mengqadha saja, jika kekhawatiran hanya terhadap diri mereka, bukan pada janinnya, bukan pada anak yang disusui. Fa in khafatil hamilu ma'a dhalika 'ala janiniha aw al-murdi'u 'ala radhi'iha, jika perempuan yang hamil khawatir bersama dengan itu, khawatir terhadap janinnya, bukan hanya diri mereka saja yang mereka khawatirkan, namun khawatir juga terhadap janinnya. Demikian juga perempuan yang menyusui khawatir juga terhadap anak susuannya. At'amat ma'al qada'i an kulli yawmin miskina, maka dia memberikan makan setiap harinya bersama dengan qada, memberikan makan satu orang miskin. Ini jika khawatir terhadap diri mereka dan anaknya, janinnya atau anak susuannya, mengqada dan membayar fidyah. Liqaul Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, berdasarkan hadis atau ucapan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu dalam riwayat Abi Dawud dan yang lainnya, awal murdi wal hubla idza khafata ala auladihima aftarata wa at'amata, perempuan yang menyusui dan perempuan yang mengandung yang hamil, jika khawatir terhadap anak mereka, janinnya atau anak susuannya, maka keduanya boleh tidak berpuasa dan membayar fidyah, memberikan makan. Tentang perempuan yang hamil, perempuan yang menyusui, ini juga ada khilaf dengan para ulama, apakah diwajibkan mengqadha saja atau mengqadha dengan fidyah, atau tidak wajib sama sekali. Tidak qadha, tidak juga fidyah. Ini ada khilaf dengan para ulama, dan pendapat yang paling kuat dalam pembahasan ini Allah alam, yang dipilih oleh Syekh Ibnu Utsaimin dan yang lainnya, perempuan yang hamil dan menyusui, mereka boleh berbuka, tidak berpuasa di bulan Ramadan, nah, diberikan keringanan, dan diperintahkan mengqadha, nah, dan tidak wajib membayar fidyah. Nah. Karena itu hanyalah udzur yang sementara, ketidakmampuan yang sementara. Kan diharapkan suatu hari mereka punya waktu, punya kemampuan untuk mengqadha hari-hari tersebut. Sama dengan orang yang sakit, ini diharapkan kesembuhannya. Demikian juga dalam hadis Anas, nah, Rasulullah menyamakan dengan orang yang safar, meletakkan puasa dari orang yang safar, demikian juga meletakkan puasa dari perempuan yang hamil dan menyusui. Orang yang safar Allah perintahkan mengqadha, nah, tidak diwajibkan bayar fidyah. Maka demikian juga perempuan yang hamil dan menyusui diberikan keringanan, tidak wajib ada, tidak wajib berpuasa di bulan Ramadan, boleh dia berbuka, namun wajib mengqadha-nya sebagaimana seorang yang musafir. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Insyaallah ini yang lebih kuat. Namun jika dia ingin lebih hati-hati, nah, ingin mengamalkan fatwanya Abdullah bin Abbas, nah, menggabungkan antara qadha dan fidyah, nah, itu lebih bagus lagi, nah, jika ingin lebih hati-hati, nah, mengqadha puasanya dan juga membayar fidyah, nah, sesuai dengan jumlah harinya. Misalnya dia selama satu bulan tersebut, perempuan yang hamil menyusui, dia tidak berpuasa satu bulan, berarti wajib mengqadha-nya satu bulan dan membayar fidyah, memberikan makan orang miskin 30 orang. Jika bisa dua-duanya, itu lebih bagus, lebih hati-hati. Namun jika tidak mampu fidyah, hanya mampu mengqadha, nah, itu sudah insya Allah sudah cukup. Nah. Kemudian kata beliau, kata al-mu'allifun hafizahumullah ta'ala, فَتَلَخَصَ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ الْأَسْبَابَ الْمُبِيحَةَ لِلْفِطْرِ أَرْبَعَةٌ. Maka disimpulkan dari penjelasan di atas bahwasanya sebab-sebab yang perbolehkan seorang untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan itu ada empat. As-safar, wal-marad, wal-haid wal-nifas, wal-khawfu minal halak. Safar, sakit, haid dan nifas, dan khawatir dari kebinasaan, bahaya. Kama fil hamil wal murdi, sebagaimana pada perempuan yang hamil dan perempuan yang menyusui, khawatir membahayakan janinnya atau anak susuannya. Demikian juga termasuk sebab yang memperbolehkan seorang tidak berpuasa di bulan Ramadan, al-jihad fi sabilillah. Seorang yang sedang berjihad sebagaimana dalam hadis yang telah disebutkan sebelumnya. Rasulullah ketika Fathu Makkah, berperang Fathu Makkah, ketika mendekati Makkah, nah, beliau berbuka. Dan kaum muslimun juga ikut berbuka. Karena dengan berbuka tidak berpuasa dalam jihad biasanya lebih kuat, nah, dalam peperangan menghadapi musuh-musuh. Kemudian berikutnya al-mas'alatu tsaniyah, pembahasan yang kedua, mufattiratu shaim, pembatal-pembatal puasa. Wa hiya al-asya'u allati tufsidu 'ala shaimi shaumahu wa tufattiruh. Yaitu perkara-perkara yang bisa merusak puasa seorang dan membatalkan puasa seorang. Ini mufattirat, pembatal-pembatal puasa. Wa yafturu shaimu bi fi'li ahadil umuri taliyah. Seseorang yang berpuasa batal puasanya dengan melakukan perkara-perkara yang berikut ini, perbuatan-perbuatan yang berikut ini. Al-awwal yang pertama, pembatal puasa yang pertama, al-aklu aw syurbu amdan. Makan atau minum dengan sengaja. Makan atau minum dengan sengaja. Nah, dia tahu dia sedang berpuasa, dia ingat tahu nam itu tidak diperbolehkan, kemudian dia makan atau minum, maka ini membatalkan puasanya. Liqauli ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 187, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad minal fajr thumma atimu siyama ilal lain. Dan makan dan minumlah kalian sampai jelas bagi kalian benang putih dari benang hitam, yaitu fajar, sampai jelas terbitnya fajar shadiq, masuknya waktu salat subuh. Kemudian sempurnakanlah puasa, kemudian sempurnakanlah puasa sampai malam. Dalam ayat ini disebutkan bahwa seorang yang berpuasa boleh makan dan minum sampai terbitnya fajar shadiq. Menunjukkan ketika fajar shadiq sudah terbit, tidak boleh lagi makan dan minum. Wajib menahan diri dari makan dan minum sampai malam, sampai terbenamnya matahari. Sehingga barang siapa makan atau minum di waktu tersebut, setelah terbitnya fajar shadiq, sebelum terbenamnya matahari, maka ini termasuk pembatal puasa. Faqad bayyanatil ayatu annahu la yubahu lis-shaimil akla wa yashrubaha ba'da thulu'il fajr hatta al-lail. Maka ayat ini menerangkan bahwasanya tidak diperbolehkan bagi seorang yang berpuasa, tidak diperbolehkan makan dan minum setelah terbitnya fajar shadiq sampai malam, ghurubi syams, yaitu sampai terbenamnya matahari. Amma man akala wa syariba nasiyan fa shiyamu sahih. Adapun barang siapa yang makan atau minum karena lupa, dalam keadaan lupa, maka puasanya sah, sahih. Misalnya di awal-awal Ramadan, karena terbiasa misalnya makan pagi, sarapan, dia lupa kalau itu sudah awal Ramadan, awal Ramadan. Sehingga dia makan atau minum, setelah itu dia ingat ternyata dia sedang berpuasa. Ketika dia makan atau minum dalam keadaan lupa, ini tidak mempengaruhi puasanya, puasanya tetap sah. Yang membatalkan puasa jika makan atau minum dengan sengaja, ingat dia sedang berpuasa. Wa yajibu 'ala imsaku idza tadzakkara aw dzikra annahu shaim. Dan wajib atasnya untuk menahan diri dari makan dan minum ketika ingat atau diingatkan oleh orang lain bahwasanya dia sedang berpuasa. Ketika sedang makan belum selesai, ingat, oh ternyata sudah Ramadan, ternyata dia sedang berpuasa, maka harus berhenti, jangan dilanjutkan lagi, dihabiskan satu piring. Kalau dia ingat dan dilanjutkan lagi, dihabiskan makanannya, maka ini membatalkan puasanya. Namun ketika dia ingat, dia langsung berhenti menahan diri, ini tidak membatalkan puasanya. Apakah ingat sendiri atau diingatkan oleh saudaranya, maka harus menahan diri, berhenti dari makan atau minum. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nasiha wa shaimun fa akala wa shariba falyutimma shaumah. Fa inna ma at'amahu Allah wa saqah. Barang siapa lupa dalam keadaan dia berpuasa, kemudian dia makan atau minum, maka hendaknya menyempurnakan puasanya. Karena sesungguhnya Allah memberikan makan dan minum kepadanya. Ini bagi yang lupa, tidak membatalkan puasanya. Yang membatalkan jika disengaja dalam keadaan ingat. Wa yafsudu shaum bis sa'ud. Demikian pula membatalkan puasa dengan sa'ud. Sa'ud dawa'un yusabu fil anf. Sa'ud adalah obat yang dimasukkan lewat hidung. Obat yang dimasukkan lewat hidung. Ini termasuk membatalkan puasa. Wa bikulli ma yasil jawf, dan dengan semua makanan atau minuman yang bisa masuk di lambungnya. Wala min ghairil fam, walaupun tidak melalui mulut. Nah, walaupun tidak melalui mulutnya, jika dimasukkan cairan atau makanan atau minuman yang masuk ke lambungnya, maka ini termasuk membatal puasa. Wala min ghairil fam mimma huwa fi hukmil akl wasyurb, walaupun bukan melalui mulut dari sesuatu yang hukumnya sama dengan makan dan minum, pengganti makan dan minum. Kal ibaril mughadhiyah, saya seperti infus, nah, pengganti makan dan minum. Nah, suntikan atau infus pengganti makan dan minum ini kata mu'allifun juga sama hukumnya dengan makan dan minum, termasuk pembatal puasa. Adapun suntikan yang bukan pengganti makan dan minum, maka bukan pembatal puasa. Misalnya suntik vaksinasi corona misalnya, suntik di tangannya, bukan pengganti makan dan minum, ini tidak membatalkan puasa. Ini yang pertama, pembatal puasa yang pertama, makan dan minum dan yang semakna dengannya. Segala sesuatu yang bisa masuk ke lambungnya walaupun bukan melalui mulutnya. Demikian juga cairan yang dimasukkan ke tubuh, sebagai pengganti makanan dan minuman. Dengan cairan tersebut dia bisa bertahan hidup, bertahan lama walaupun tanpa makan dan minum. Kemudian yang berikutnya, asani, pembatal yang kedua, al-jima'. Ya betul sawm bil jima', seorang puasanya batal dengan jima'. Faman jama'a shaimun batala siyamuh wa 'alaihi taubah wal istighfar. Barang siapa sedang berpuasa kemudian melakukan jima', maka puasanya batal. Wa 'alaihi taubah wal istighfar, dan wajib bertobat dan beristighfar. Wa qada al-yawm alladhi jama'a fihi, dan mengqada hari yang melakukan perbuatan tersebut padanya. Wa 'alaihi ma'al qada'i kafarah, bersama dengan qada wajib bayar kafarah. Nah, ini pembatal yang besar, yang berat. Nah, beda dengan makan dan minum. Nah, barang siapa membatalkan puasanya dengan jima', wajib bertobat, wajib beristighfar, wajib mengqada puasanya, wajib juga membayar kafarah. Kafarahnya itu wahiyya itqu raqabah, memerdekakan budak, membebaskan budak. Fa illam yajid shoma syahrain mutabi'in, jika tidak mendapati budak, apakah karena tidak ada uang membeli budak atau tidak ada budak yang dijual, maka menggantinya dengan berpuasa 2 bulan berturut-turut. Puasa 2 bulan berturut-turut. Tidak boleh diputus tanpa sebab syar'i. Adapun jika terputus dengan sebab syar'i, tetap dihukumi bersambung. Misalnya sudah berpuasa 1 bulan, kemudian dia sakit. Jika dia berpuasa dalam sakitnya memberatkannya, sehingga dia pun berbuka selama sakit. Setelah sembuh dilanjutkan lagi. Seperti ini tetap dihukum bersambung. jika dia memutus puasanya dengan sebab syar'i, dengan udzur syar'i. Adapun jika memutus puasanya tanpa sebab syar'i, tidak sakit, tidak safar, kemudian dia membatalkan puasanya padahal sudah berpuasa 1 bulan, maka harus diulangi kembali, dihitung lagi dari awal, harus 2 bulan berturut-turut. Karena pelanggarannya besar, membatalkan puasanya dengan jima. Fa illam yastati at'ama 60 miskin, jika tidak mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut. Misalnya dia sudah tua, tidak mampu lagi berpuasa 2 bulan berturut-turut, maka menggantinya at'ama 60 miskin. Menggantinya dengan memberikan makan 60 orang miskin. Li hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Berdasarkan hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu, riwayat Bukhari Muslim. Qala baina min julusi 'inda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idh ja'a rajul. Ketika kami duduk bersama di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba datang seorang sahabat datang kepada beliau, faqal, dan bertanya, "Ya Rasulullah, halaktu?" Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, aku binasa." Halaktu. Yang menunjukkan bahwa hati mereka masih bagus, masih hidup, masih sehat. Ketika terjatuh dalam maksiat, dia merasa sakit, berusaha ingin membersihkan diri darinya. Beda dengan mereka, orang-orang yang sudah mati hatinya. Walaupun terjatuh dalam sekian banyak maksiat, dia tidak merasakan, tidak berusaha untuk membersihkan diri, bertobat darinya. Adapun sahabat ini, ketika dia terjatuh dalam dosa maksiat, dia segera mendatangi Rasulullah agar bisa terhapuskan, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Halaktu, aku binasa. Faqal, Rasulullah bertanya, "Oh, malah kenapa? Ada apa denganmu?" Qal, dia pun menjawab, "Waqa'tu 'ala mar'ati wa ana shaim." Aku menggauli istriku dalam keadaan aku berpuasa, melakukan membatal puasa. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah bersabda, menyatakan kepadanya, "Hal tajidu raqabatan tu'tiquha?" Apakah kamu bisa mendapatkan budak yang kamu merdekakan? Qala, sahabat tersebut menjawab, "Tidak. Tidak mampu." Tidak bisa. Qala, "Hal tastidu an tasuma syahrin mutabi'in?" Kemudian Rasul bertanya kembali, "Apakah kamu mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut?" Qala, sahabat tersebut menjawab, "Tidak, tidak mampu." Qala, "Hal tajidu it'ama 60 miskina?" Rasul bertanya kembali, "Apakah kamu mampu memberikan makan kepada 60 orang miskin?" Qala, sahabat tersebut menjawab, "Tidak mampu." Famakatha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul pun terdiam beberapa saat. Fabainnahu 'ala dzalik, ketika kami dalam keadaan tersebut, utiyan nabiy sallallahu alaihi wasallam bi'arakin fi tamrun wal 'araqul miktal. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangkan satu tempat, satu 'araq, miktal, zinbil, seperti satu karung tempat menyimpan kurma yang terbuat dari pelepah kurma atau daun pohon kurma. Rasul datangkan satu karung atau satu kantong berisi kurma wal araqul miktal. Qalu, aina sal? Rasulullah bertanya, "Di mana? Mana tadi orang yang bertanya? Aina sa'id?" Faqala ana, sahabat tersebut menyatakan, "Saya ya Rasulullah." Qala Rasulullah menyatakan, "Khud hadza fatasaddaq bih." Ambil kurma ini dan bersedekahlah dengannya. Berikan makan kepada 60 orang miskin untuk bayar kafarah. Faqala rajul, maka sahabat Rasul bertanya, a'ala afqara min ya Rasulullah, apakah aku bersedekah kepada orang yang lebih fakir daripada aku ya Rasulullah? Fallahi ma baina la bataiha yuridul harratain ahlul bait afqara min ahli baiti. Demi Allah, tidak ada di antara perbatasan dua kota Madinah ini, tidak ada rumah keluarga yang lebih fakir dibandingkan keluargaku. Ini kata sahabat Rasul, dari seluruh penduduk Madinah, dari ujung ke ujung, rumahku yang paling fakir. Fadhahikan Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta badatna anyabuh. Maka Rasulullah pun tertawa sampai terlihat gigi taring beliau. Semakal kemudian menyatakan, atim al, kalau begitu berikan makan kurma ini kepada keluargamu. Syahidnya dari hadis ini bahwa al-jima' termasuk pembatal puasa. Dan ini pembatal puasa ini berbeda dengan yang sebelumnya, beda dengan makan, minum, ini lebih berat. Sehingga barang siapa membatalkan puasa dengan sebab ini, maka dia wajib bertobat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak mengulangi perbuatan-perbuatan dosa besar. Dan juga diwajibkan mengqadha puasanya, dan diwajibkan pula membayar kafarah, penghapus dosanya, yaitu dengan memerdekakan budak jika tidak mampu, menggantinya dengan puasa 2 bulan berturut-turut. Jika tidak mampu juga, memberikan makan kepada 60 orang miskin. Jika tidak mampu juga, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, tetap dalam tanggungan dia. Selama dia tidak mampu, dia belum wajib. Namun jika di kemudian hari Allah berikan kemampuan, kekayaan, mampu bayar kafarah, maka hendaknya dibayar kafarahnya. Adapun selama dia tidak mampu, maka tidak diwajibkan. La yukallifullah nafsan illa wus'aha. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, masih ada kelanjutan bahasan ini, insyaallah dilanjutkan pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Tafadhalu.